tambah satu dikurang satu, itulah cintaku. Dua dikurang satu, cintaku untukmu. Bila ada cinta datang padaku, janganlah cemburu, karena kamu saja. Satu cinta akan terbagi dua, karena cintaku bukan cinta biasa, karena cinta aku bisa gila. Kalau kau tak percaya cintaku, belahlah dadaku. Sungguh ku cinta padamu, honey, I love you. Oh, satu cinta hanya untuk kamu saja. Satu cinta takkan terbagi dua, karena cintaku bukan cinta biasa, karena cinta aku bisa gila. Satu cinta hanya untuk kamu saja. Satu cinta takkan terbagi dua, karena cinta aku bukan cinta biasa, karena cinta aku bisa gila. Bukan cinta biasa, karena cinta aku biasa.